بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan ni'mahnya dan rahmatnya kepada kita semua. Walhamdulillah, manusia adalah makhluk yang paling beruntung. Sekian kenikmatan diberikan kepada mereka. Setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita upayakan dengan kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan. Tadi dibacakan oleh adik kita, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, telah diberikan kepada kalian setiap apa yang kalian minta. Namun hakikatnya manusia tidak mau bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya, banyak sekali. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia zalim dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang antara nikmat tersebut adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, walhamdulillah, nikmatul hidayah, dan seterusnya. Di antaranya nikmat adzaw, ya, cahaya ini sangat terasa sekali ketika listriknya mati, ya. Sangat terasa, tidak nyamannya. Ini adalah bentuk bagian daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kemudahan. Maka ketika kita diberikan nikmat, wajib bagi kita untuk menjaga nikmat tersebut. Dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang ada. Sehingga apa yang diberikan kepada kita tidak berbalik arah. Karena ketika kita tidak bersyukur, konsekuensinya janji Allah akan membalik nikmat tersebut menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menjaga nikmat-nikmat tersebut, upaya bagaimana caranya, dan selantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan nikmat kepada kita demikian dan demikian. Ini bentuk rasa syukur kita. Ya, dijaga. Kemudian sebaliknya, ketika dia tidak mau untuk menjaga, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Ya, ancaman bagi mereka yang tidak mau bersyukur atas nikmat ini, termasuk nikmat ilmu, ya, nikmat ulama, nikmat adanya manba'ul ilm, tempat yang diajarkan ilmu. Ini termasuk nikmat. Ya. Yang sekali lagi ketika tidak mau bersyukur atas nikmat tersebut, akan hilang itu semua. Masallallahu alaihi wasallam, dijaga nikmat ini. Melanjutkan pembahasan tafsir, kita masih berada pada surat Al-Baqarah. Telah lalu kita telah mengambil firman Allah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Walamma ja'ahum, telah datang kepada mereka kitab. Mereka ini siapa? Hah? Siapa? Siapa mereka? Bani Israel. Kemudian kitab yang diberikan apa? Taurat. Ya. Min indillah musaddiqun lima ma'am. Ya. Membenarkan atas apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihun. Ma makna yastaftihun? Yastansirun. Ya. Maknanya apa? Maksudnya apa? Naam. Mereka berbangga-bangga dan meminta tolong. Artinya mereka menyebut-nyebut di tengah-tengah peperangan mereka dengan orang-orang Arab, dengan kufar jahiliyah pada saat itu. Mereka akan menyebut-nyebut sebelum diutusnya Nabi. Ya, sebelum diutusnya Nabi. Nanti akan datang Nabi kami, Nabi terakhir kami, akan berperang bersama kami dan akan mengalahkan kalian dan seterusnya. Disebut-sebut. Min qablu yastaftihun 'ala alladziina kafaru. Namun falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru. Ya. Ketika mereka datang, ketika muncul seorang nabi, mereka ingkar, mereka kufur. Wa la'natullahi 'alal kafirin. Ma makna la'nah? La'nat apa artinya? Ya talabah. Hah? Dijauhkan dari hah? Dari apa? Dari rahmat Allah. Naam. Artinya secara bahasa apa? Hah? Arti la'nah secara bahasa? Hah? Ada yang tahu? Hah? Atar. Naam. Diusir dan dijauhkan. Barakallahu fiik. Tayyib. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah. Baghyan. Ya, sangat jelek sekali muamalah mereka. Perniagaan mereka, jual beli mereka, ya. Ketika demikian keadaannya. Tadinya berbangga-bangga, kemudian ketika datang nabi yang mereka dambakan, yang mereka sebut-sebut, mereka ingkar. Maka ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Yakfuru bima anzalallahu baghyan. Karena hasad. Ya, karena hasad. Mereka kufur. Karena bukan dari mereka. Ya. An yunazzilallah min fadli. Allah menurunkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Faba'u bighadabin ala ghadab. Maknanya apa? Kembali. Mereka kembali lagi. Kenapa dikatakan kembali? Kenapa dikatakan kembali? Hah? Faba'u bighadabin. Mereka kembali mendapatkan murka. Di atas kemurkaan. Kenapa kok demikian? Hmm? Abu Salman. Naam. Kembali melanggar. Melanggar terus. Tidak berhenti. Hidup mereka dipenuhi dengan pelanggaran demi pelanggaran. Maka kembali lagi mereka diazab. Ya. Mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Naam. Bismillah. Man yaqra. Hasan. Ada Hasan? Ada kitabnya? Ada? Tayyib. Iqra. Suara keras. Fa'idha qila lahum. Sembilan satu. Bismillah dulu. Nah, ini adalah ayat selanjutnya yang terdapat di sini. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang diturunkan Allah. Maka mereka menyatakan, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kufur dengan apa yang datang setelahnya. Ya. Dan itu adalah hak hakikatnya yang membenarkan atas apa yang ada pada diri mereka. Yang datang setelah mereka. Ini adalah hak. Datang membenarkan apa yang mereka bawa. Qul, katakan wahai Muhammad. Falima taqtuluna anbiya Allah. Jika demikian, katakan wahai Muhammad. Artinya dikatakan kepada bangsa Yahudi, Bani Israel yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan wahai Muhammad, kenapa kalian membunuh nabi-nabi mereka? Sebelumnya kalian membunuh nabi-nabi mereka. Min qablu in kuntum mu'min, jika kalian beriman, tentunya kalian tidak akan membunuh nabi-nabi kalian. Walaqad ja'akum, telah datang Musa, bil bayyinat, dengan petunjuk. Kemudian setelah itu kalian menjadikan anak sapi setelahnya untuk disembah. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim yang demikian. Wa idza akhadna mitsaqakum, dan ketika kami menjadikan perjanjian kepada kalian. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat gunung Tur ya di atas kalian. Dan dikatakan khudhu ma atainakum, ambillah apa yang diberikan kepada kalian. Biquwwah, dengan betul-betul, dengan kekuatan, peganglah. Wasma'u, dan dengarkan. Qalu, mereka katakan, kami mendengar dan kami bermaksiat. Kami melanggar. Wa usyribu fi qulubihimul ijlah. Kemudian telah merasuk di dalam hati-hati mereka kecintaan terhadap anak sapi tersebut. Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Qul, katakan wahai Muhammad, bisa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah sejelek-jelek apa yang diperintahkan kepada kalian dari keimanan kalian. Ya, ketika mereka mencampur adukan ikhlasan ibadah dengan kecintaan mereka kepada anak sapi yang disembah setelah itu dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, jika kalian beriman tidak akan demikian keadaannya. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, ay wa idza amara wa idza umira al-yahud bil iman. Yaitu Yahud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diperintahkan untuk mereka beriman bima anzalallah ala rasulihi, atas apa yang diturunkan Allah atas rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Istakbaru wa atau, mereka sombong, mereka enggan, ya, mereka melampaui batasnya. Seraya menyatakan nu'minu bima anzalallah, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Namun mereka kufur terhadap apa yang ada datang setelahnya. Ai bima siwahu minal kutub, dari selainnya daripada kitab-kitab. Adapun ahlul iman dan ahlul Islam, walhamdulillah, kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para anbiya dan rasul. Kita beriman kepada Taurat, kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada kitab-kitab yang lain, ya. Kepada Al-Quran kita beriman dan berhukum dengannya. Berhukum dengan Al-Quran. Karena itulah yang diwajibkan kepada kita. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar datangnya Rasul SAW illa wajib untuk mengikuti Rasul SAW. Ya, wajib untuk mengikuti Rasul SAW. Jika tidak, kata Rasul apa? Dia akan dilemparkan ke neraka. Ya. Mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masing-masing berbeda. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat syariat. Masing-masingnya berbeda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dijadikan syariat yang tidak sama. Syariat Musa dan syariatnya Isa. Ada nabi-nabi yang lain, Ibrahim dan seterusnya, masing-masing berbeda. Namun tujuannya satu, liwahidullah, agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Tata caranya saja yang berbeda. Ya. Nah, kita mengikuti Nabi terakhir, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan keadaan Bani Israel pada saat itu. Sebagian mereka tidak mau mengambil dari Isa, padahal Isa minhum. Nabi Isa bagian daripada Bani Israel. Ya. Membawa kitab yang berbeda. Diturunkan kepadanya, membenarkan Taurat. Kemudian datang, diberikan kepadanya Injil. Ya, tidak mau diambil. Ya. Maka kita tetap beriman hatta akhir zaman kelak. Ya, Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang diberikan kepadanya syariat, diberikan kepadanya kitab, mengikuti syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kelak akan dibangkitkan oleh Allah, akan diturunkan oleh Allah dari langit. Ya, karena hakikatnya Isa, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dibunuh, tidak disalib, diserupakan orang yang mengikuti Isa kemudian dibunuh, disalib oleh kaumnya. Ya, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal rafa'ahu Allah, diangkat oleh Allah. Kelak hari kiamat akan diturunkan oleh Allah untuk melawan Dajjal. Akan mengikuti syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Bal ma'anna al-wajib an yu'min bima anzalallah mutlaqan. Ini adalah kewajiban, yaitu beriman dengan apa yang diturunkan Allah secara mutlak, tidak pilih-pilih. Sawa'un unjila alaihim, baik diturunkan kepada mereka aw ala ghairihim, atau diturunkan kepada selain Bani Israel. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam di tengah-tengah bangsa Arab dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa mereka, maka wajib bagi mereka untuk mengimaninya. Kenapa? Kullun min indillah. Semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti. Baik di dalam Taurat, baik di dalam Injil. Diperintahkan untuk mengikuti Nabi terakhir, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa hadha huwa al-iman an-nafi'. Ini adalah iman yang bermanfaat. Hakikat daripada keimanan, beriman dengan apa yang diturunkan Allah secara mutlak. Al-iman bima anzalallah ala jami'ir rusul, yaitu beriman atas apa yang diturunkan Allah kepada semua rasul-rasulnya. Ya. Wa amma tafriq, di sini Syekh membantah mereka. Adapun membedakan bainar rusul wal kutub, membeda-bedakan. Ini yang datangnya dari Allah, Al-Quran tidak. Injil tidak datang dari Allah. Kita dididik dari kecil untuk beriman dengan kutub. Ya. Anak kecil sudah terbiasa dengan itu. Kita beriman dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur. Dan seterusnya ini bagian daripada rukun iman. Dan semua Rasul. Semua Rasul. Kita dituntut. Bahkan dari kecil kita sudah ditanamkan untuk beriman kepada rasul-rasul tersebut. Wa za'ama al-iman bi ba'dihi duna ba'dhin. Kemudian dia juga meyakini beriman dengan sebagian yang lain dan sebagiannya kufur, fa hadza laysa bi iman. Ini bukanlah keimanan. Bal huwal kufur bi 'aini. Bahkan ini hakikat kekufuran. Sebagaimana Bani Israel. Mereka beriman dengan sebagian kitab dan membuang sebagian yang lain. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah wa rusulihi dan kepada rasul-rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya, yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, yang mereka menyatakan kami beriman dengan sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lain. Yuridu an yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka ingin menjadikan jalan tengah di sana, mereka ingin membedakan antara itu semua. Ulaika humul kafiruna haqqan, maka Allah membantah mereka yang demikian ini adalah hakikat daripada kekufuran. Tidak akan diterima keimanan mereka dengan sebagian Alkitab kecuali mereka memasrahkan semuanya, mereka menerima al-haq yang datangnya dari Allah Azza wa Jal. Walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafian. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan bantahan yang cukup jelas jeli di dalam ayat ini. Jadi khulasahnya, manusia terkait dengan al-iman terhadap kitab dan rasul ini ada tiga bagian. Ya, ada tiga bagian. Ini khulasah, ya, ringkas kata. Ada tiga bagian manusia terkait dengan iman bil kutub dan rusul. Yang pertama, mereka adalah mu'minuna billah atau mu'minuna haqqa. Mereka-mereka yang beriman secara benar. Beriman terhadap semua kitab, beriman kepada semua rasul, dan mereka adalah orang-orang yang selamat. Kemudian yang kedua, kafirun. Ya, secara mutlak. Ingkar secara mutlak. Tidak mau menerima itu semua. Jelas. Ya. Sudah gamblang sekali mereka tidak mau menerima. Kemudian yang ketiga, mereka yattakhidhu baina dzalika sabila, menjadikan jalan tengah. mu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dihha. Bi ba'dil kutub wa yakfurun bi ba'dihha. Mereka beriman dengan sebagian Alkitab, sebagian Rasul, dan kufur ingkar terhadap sebagiannya. Inilah yang dibantah di dalam ayat ini. Ulaika hum kafiruna haqqa. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul kufur. Artinya lebih berat daripada yang kufur secara mutlak. Karena sudah jelas perkaranya. Ya. Di sini mengambangkan. Jenis yang ketiga ini mengambangkan. Qala wa alzamahum ilzaman la mahida lahum anhu. Kemudian Allah membantah mereka dengan bantahan yang jelas, gamblang, wadih. Kemudian Allah mewajibkan mereka dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk mereka. Faradda alaihim bikufrihim. Maka dengan itu semua mereka dibantah. Dengan kekufuran mereka. Dengan Al-Quran Al-Karim. Dari dua sisi. Bi amrain. Faqala. Yang pertama. Ya, di dalam ayat yang kita baca. Ayat yang kita bahas sekarang ini. Terdapat bantahan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kekufuran mereka. Yang pertama. Wahuwal haq. Ya. Wahuwal haq. Yaitu ketika dikatakan berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan Allah, mereka menyatakan kami beriman dengan sebagian kitab. Dan sebagian yang lain mereka kufur. Kata Allah, wa huwal haq, itu adalah al-haq kata Allah. Kitab tersebut diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana huwal haq fi jami'i majtamal 'alayhi min al-ikhbarat. Kata Imam Sa'di, jika itu adalah kebenaran pada setiap apa yang terkandung daripada berita, berita-berita yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran adanya. Wal awamir wan nawahi, begitu juga perintah-perintah dan larangan-larangan. Wa huwa min 'indi rabbihim, dan itu adalah datang dari Rabb mereka. Fal kufru bihi ba'da dzalika kufrun billah wa kufrun bil haqq alladhi anzalahu. Dan kekufuran terhadap al-haq tersebut setelah datang kepada mereka adalah kekufuran kepada Allah dan kekufuran dengan al-haq yang diturunkan. Ya, dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-haq, itu adalah haq. Artinya konsekuensinya ketika kalian tidak mau menerima al-haq tersebut, kalian telah kufur kepada Allah dan kufur terhadap kebenaran yang diturunkan. Ya, ini yang pertama. Tsumma qala, nah ini yang kedua. Musaddiqan lima ma'hum. Di samping itu adalah al-haq. Dari sisi yang lain, pembenaran atas apa yang ada bersama mereka. Pembenaran daripada Taurat. Beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah bentuk daripada pembenaran Taurat. Ada di dalam kitab-kitab mereka. Ay muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaihi min al-haq muhaiminan alaihi, yaitu bersepakat ya atas apa yang ditunjukkan dari kebenaran yang ada pada diri mereka, yang mereka imani di dalam kitab-kitab mereka. Ya, falima tu'minuna bima unzila alaikum wa takfuruna bi nadhirihi. Maka ditujukan pertanyaan. Kenapa kalian beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian dan kalian kufur dengan selainnya, dengan yang semisalnya, yaitu Al-Quran yang sama-sama datang dari Allah, bahkan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Hal hadza illa ta'assub, bukankah ini termasuk ta'assub, asobia, buta? Ya. Jadi kita tahu di sini al-muta'assibun, orang-orang yang berta'assub, baik itu berta'assub kepada perorangan atau ta'assub kepada kitab, ta'assub kepada fulan dan alan dan seterusnya, Ini merupakan perkara yang tercela dan ada pendahulunya. Siapa pendahulu para muta'assibun? Orang-orang yang fanatik buta. Pendahulunya siapa? Dalam ayat ini. Hazidan. Bani Israel. Pendahulu para muta'assibun adalah Bani Israel. Mereka berta'assub kepada siapa? Kepada siapa mereka berta'assub? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaupun hakikatnya mereka kufur. Ketika diperintahkan demikian. Mereka tidak mau mengikuti. Kecuali dengan diancam. Ya. Masih melakukan ini, melakukan itu. Tapi mereka ta'assub. Orang-orang setelah mereka berta'assub kepada Musa, terkhusus Bani Israel yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini terdapat tercelanya sifat ta'assub dan mereka-mereka yang berta'assub, yang fanatik buta kepada Fulan dan Adlan mempunyai pendahulu yaitu Bani Israel. Kita tidak menghukumi yang sama, namun ini adalah gambaran saja. Artinya dia tidak mengikuti arahan yang benar. Karena Islam tidak mengajarkan asabiyah. Islam mengajarkan kita beriman dengan seluruh kitab. Seluruh apa yang dibawa. Mereka yang berada di atas al-haq. Maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Tidak mengajarkan kita ta'assub fanatik buta. Maka pendahulu mereka adalah Bani Israel. Wattiba' lil hawa la lil huda. Kemudian kata Syekh, bukankah ini termasuk ta'assub dan mengikuti hawa nafsu? Sangat nampak sekali mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah ta'assub, yang diikuti bukanlah al-haq. Konsekuensi sudah. Seseorang ketika sudah ta'assub buta kepada fulan, pokoknya ini harga mati. Pokoknya saya tidak bisa diganggu gugat ini. Ini yang diikuti sudah pasti adalah hawa. Sudah pasti hawa. Alhamdulillah kita dari awal kita belajar dididik ya, untuk mengikuti kebenaran. Maka sangat-sangat disayangkan. Sangat-sangat tidak pantas. Man yadda'i. Mereka yang menisbatkan diri. Dan menyatakan diri mereka adalah ahlus sunnah. Menisbatkan diri kepada ilmu. Kemudian yata'assab li fulan dan allan. Berta'assub buta kepada fulan dan allan. Ya, terlepas benar atau tidaknya, ya, terlepas benar atau tidaknya, namun al-haq ini bukan dipandang fulan dan alan, ya, namun rijal ini yu'rafu bil-haq, manusia fulan dan alan ini diketahui karena apa? Karena dia mengikuti al-haq. Bukan sebaliknya. Harus fulan dulu. Ya. Maka terdapat di sini zam at-ta'assub. Dan pasti ketika dia berta'assub yang diikuti adalah hawa. Di dalam sekian ayat, di dalam sekian hadis telah diperingatkan dari bahayanya ittiba' al-hawa. Wa aidan fa inna kauna al-Qur'an musaddiqan lima ma'ahum. Dan juga kata beliau, jika Al-Qur'an ini adalah pembenar atas apa yang ada pada mereka daripada Taurat, yaqtadhi annahu hujjah lahum 'ala sidqi ma fi aydihim min al-kutub. Maka ketika itu adalah al-haq yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, konsekuensinya Al-Quran adalah hujjah untuk mereka sebetulnya. Ya, untuk meyakini kebenaran apa yang ada di dalam Taurat, berarti Taurat benar. Ya. Taurat benar. Kita diperintahkan untuk beriman kepada nabi terakhir, beriman kepada nabi kita alaihi salatu wassalam. Beriman kepada kitab yang akan datang menyempurnakan Taurat. Ya. Fala sabila lahum ila isbatiha illa bihi. Maka tidak ada jalan sebetulnya bagi mereka untuk menetapkan kecuali menetapkan Al-Quran. Tidak ada jalan untuk menetapkan kitab-kitab yang lain kecuali mengikuti Al-Quran. Fa'idha kafaru bihi waja'aduhu. Jika mereka kufur dan ingkar terhadap apa yang diturunkan Allah, saru bimanzilatin man idda'a da'wa bihujjatin wa bayyinatin. Jika mereka ingkar dan kufur, maka mereka berkududukan sebagaimana orang yang mengaku-ngaku sesuatu dengan hujjah dan bayyinah. Laisa lahu ghairaha, yang tidak ada selain itu kecuali akuan saja. Wala tatimmu da'wahu illa bisalamati bayyinatih, maka tidak akan sempurna akuan mereka kecuali selamatnya bayyinah mereka, benarnya bayyinah mereka. Tsumma ya'ti huwa li bayyinatihi wa hujjatih, kemudian dia datang dengan hujjahnya, ini adalah kitab kami dan hujjah kami. Ternyata fayukdah fiha wa yukadzab biha, ternyata dicela. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hujjah. Mereka mendatangkan hujjah begini dan begitu, ternyata hujjah yang mereka bawa tidak sesuai dengan yang mereka lakukan. Hujjah tersebut didustakan sendiri. Ya. Maka kedudukan mereka seperti itu. Alaysa hadza minal hamaqati wal junun, kata Syekh. Bukankah ini adalah ketololan dan kegilaan? Artinya orang yang waras tidak demikian. Dia akan malu. Ketika dia menyatakan kami punya hujjah, kami punya bayyinah, kami punya ini dan itu, ketika didatangkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bukankah ini ketololan, kata Syekh rahimahullah. Fakana kufruhum bil Quran kufran bima fi aydihim wa naqdan lahu. Yang kemudian hakikatnya kekufuran mereka terhadap Al-Quran adalah merupakan kekufuran terhadap apa yang ada di tangan mereka dan membatalkan keimanan mereka. Ya. Ketika mereka bersikukuh kami memegang Taurat, dibaca terus dan seterusnya. Ketika mereka menolak, mereka mengingkari. Hakikatnya mereka telah mengingkari Taurat yang ada di tangan mereka. Ya, dengan ini mereka keluar dari agama mereka. Apa yang diturunkan Allah SWT kepada mereka. Thumma naqadha 'alaihim ta'ala da'wahum al-iman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun bantah mereka, bantah akuan mereka ketika mereka menyatakan diri mereka beriman. Jadi mereka beriman kepada Allah, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Biqauli kul. Ya, bantahan Allah kepada Bani Israel. Katakan wahai Muhammad. Ya, Rasulullah SAW diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan Muhammad kepada mereka. Qul lahum. Falima taktuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa? Jika demikian ini, jika kalian mengaku beriman kepada nabi-nabi kalian. Ya. Beriman kepada kitab-kitab kalian dahulu. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini jika memang kalian betul-betul beriman? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan itu kepada mereka. Padahal qala wa laqad ja'akum Musa. Padahal hakikatnya Musa telah datang kepada kalian bil bayyinat. Dengan apa? Dengan petunjuk. Yang dimaksud dengan bayyinat seperti firman Allah di dalam ayat yang lain, wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kami telah mendatangkan kepada Musa dengan 9 tanda, 9 ayat tanda kekuasaan Allah kepada Musa, yaitu baik itu mukjizat dan seterusnya yang menunjukkan bahwasanya ini adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada Nabi Musa sekian mukjizat ya kepada Nabi Musa, di antaranya apa? Di antara yang diberikan kepada Musa alaihissalam, di antaranya falaqil bahr, membelah laut. Di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf dan surat yang lainnya disebutkan. Di antaranya adalah tongkat, ya. Tongkat yang berubah menjadi apa? Menjadi ular. Qala hiya asaya atawakka'u biha, kata Allah. Diceritakan oleh Allah. Itu adalah Musa menyatakan ini adalah tongkatku yang aku berpegang dengannya. Atawakka'u biha wa ahushu biha ala ghanami. Yang aku juga memukulkan tongkat tersebut kepada pohon untuk menurunkan dedaunan untuk ghanamku, untuk kambingku. Ini sekaligus dalil bahwasanya Musa juga mengembala kambing. Wa ahushu biha ala ghanami. Ini diantara tanda yang diperintahkan oleh Allah. Fa'alkiha ya Musa. Jatuhkan, lemparkan tongkat tersebut. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Kemudian dilemparkan oleh Musa. Dan dia berubah menjadi apa? Menjadi ular. Ya, yang mengalahkan seluruh tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian diantara mujizat yang diberikan atau tanda kenabian yang diberikan kepada Musa apalagi? Darah. Nah, barakallahu. Darah. Makanan ada darahnya, minuman ada darahnya. Ini diantara yang diberikan kepada Musa. Menunjukkan tanda kenabian. Diantaranya apa? Kata, ya. Dengan banyak sekali kata, wafat. Kemudian yang lain, apa? Tidak. Yang lain, ini disebutkan dalam Al-Quran sekian, ada 9 bayyinat, tangan, ya. Tangan yang putih. Dalilnya apa? Wadmum yadaka ila janahika. Takhruj ila ila jaybika. Takhruj bayda. Maka keluar tangan yang putih. Dikatakan oleh Ibn Abbas bahwasanya tangan Musa ini bercahaya. Ya, bercahaya. Yang mengeluarkan cahaya di siang dan malam. Ya. Menerangi. Ini diantara mujizat. Diantara mujizat yang lain. Apa? Diberikan sinin tahun-tahun jadab di Mesir. Sungai Nil kering. Ya, Sungai Nil sampai hari ini pun ada. Ya, sampai hari ini ada Sungai Nil. Di Mesir sana. Berjalan mengaliri Mesir, Sudan, dan sekitarnya. Di benua Afrika. Sungai Nil kering. Sungai ini sungai besar. Tidak pernah kering. Pada tahun-tahun itu diberikan kekeringan. Ya. Ini diantara yang diberikan kepada Musa. Kemudian buah-buahan yang berkurang. Buah-buahan yang tidak ada. Adapun rusak. Sekaligus di sana di apa? Dikirim al-jarad. Ya. Apa itu jarad? Ini di antara 9 bayina tersebut. Belalang. Bukan belalang Pak, kalau di sini sering di apa? Tanaman apa namanya? Walang. Ya. Walang. Apa bahasa Indonesia-nya walang? Hah? Hah? Belalang ya, sama. Belalang. Begitu juga kummal. Nah, ini yang lain. Yang diberikan kepada Musa kummal yaitu hasyarat, ya, bela apa? Binatang yang mengganggu manusia. Binatang berbentuk hasyarat, ya, seperti belalang. Kan jenisnya banyak. Bukan belalang apa ya? Hah? Kutu. Iya. Ya, intinya yang mengganggu manusia. Disebutkan di dalam sekian ayat. Ya, terkait dengan bayyinat. Ya. Maka kata Allah, laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dengan petunjuk-petunjuk. Ay bil adillatil wadihat al bayyinat. Dengan dalil-dalil yang jelas. Di antaranya tanda-tanda tadi yang diberikan kepada Musa. Al-mubayyina lil-haq yang menunjukkan ini adalah benar datangnya dari Allah. Thumma taqattumul ijla. Kemudian kalian menjadikan ijl. Ya. Menjadikan anak sapi yang kalian sembah. Ay. Ba'da maji'i, setelah datang bayyina tadi, kalian tetap menjadikan ijil Bani Israel. Ini bantahan dari Allah yang diperintahkan kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam, menyatakan kepada mereka Bani Israel, wa antum zalimun, dan kalian zalim. Qala fi dzalika laisa lakum udzur, yang hakikatnya ketika demikian keadaannya tidak ada udzur bagi kalian. Telah dijelaskan, telah datang hujjah kepada kalian, telah ditunjukkan bahwasanya Musa adalah nabi. Namun kenapa kalian ingkari? Kenapa kalian sembah ijil tersebut? Ya. Maka tidak ada udzur bagi mereka. Wa idza qadna mitsaqakum, ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, telah lalu kita ambil kisah ini. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, dan kami angkat gunung Tur. Bayangkan gunung Tur. Gunung yang ada di Sinai, di Mesir sana. Sampai hari ini. Ya, berapa tingginya gunung Tur, ada yang tahu? 2000 sekian di atas permukaan laut. 2285 di atas permukaan laut. Ya, tingginya. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّور, dikatakan di masa sekarang juga Jabal Musa, Gunung Musa, dan juga dijadikan tempat berdatangannya para pelancong, dan termasuk tempat-tempat suci bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani. Khudu, kata Allah, ambillah ini. Ma'atainakum, yang telah diberikan kepada kalian dari petunjuk. Ambillah Taurat, berpeganglah dengannya. Peganglah dengan kuat-kuat. Wasma'u, dan dengarkan. Artinya, mereka tidak mau melakukan perintah Nabi kecuali dengan ancaman. Allah langsung yang mengangkat Tur untuk mereka. Diangkat Tur. Ambillah ini. Ya. Mereka tidak akan melakukan kecuali dengan ancaman. Aisyamah qabul wa ta'a wa istijabah. Dengarkan betul-betul, terimalah, dan ini adalah ketaatan, dan kabulkan ini, terimalah ini. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka menyatakan, kami mendengar. Namun hakikatnya ata'na, kami bermaksiat kepada Allah. Aisyarat hadhihi halatuhum. Maka keadaan mereka seperti ini sudah. Ya. keadaan mereka. Maka kami dengar, oh iya. Betul, betul, iya. Kami terima, kami terima. Hakikatnya perbuatan mereka menyelisihi. Qalu sami'na wa asaina. Naam. Wa ushribu fi qulubihimul ijla. Telah tertanamkan di dalam hati mereka kecintaan terhadap anak sapi. Ai sabagha hubbul ijl wa hubbu ibadatihi fi qulubihim wa tasharrubuha bisabab kufrihim. Maka telah tertanamkan di hati mereka cinta kepada anak sapi dan cinta untuk beribadah kepadanya di hati mereka. Yang kemudian itu semua disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga membantah lewat Nabi kita Muhammad, katakan wahai Muhammad, bisa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan sejelek-jelek apa yang diperintahkan kepada kalian untuk kalian beriman. Ketika demikian keadaannya, kalian mau mendengarkan perintah Allah dan kalian cinta kepada ijil, kalian menyekutukan Allah, menyembah anak sapi tadi, dan kalian bermaksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ini adalah sejelek-jelek keimanan. Ai antum tad'una al-iman wa tatamadda'una bid-dinil haq. Kalian mengaku beriman dan kalian merasa bangga dan memuji-muji diri kalian dengan agama yang benar. Wa antum qataltum anbiya Allah, dan kalian membunuh nabi-nabi Allah. Wa attakhadtumul ijl ilahan min dunillah, dan kalian telah menjadikan ijl, anak sapi, sebagai ilah selain Allah. Lamma ghaba ankum Musa nabiyullah, ketika Musa tidak ada di tengah-tengah kalian, kalian menjadikan anak sapi tadi sebagai sesembahan. Walam takbalu awamirahu wa nawahi, kalian tidak mau menerima perintah dan larangannya, illa ba'da tahdid, kecuali setelah diancam. Wa rafa'na fawqakum at-tur, wa rafa'at tur fawqakum, diangkatnya gunung Tur di atas kalian. Faltazamtum bil qaul, setelah itu kalian baru berpegang dengan ucapan kalian, sami'na, kami mendengar. Wa naqattum bil fi'li, dan kalian melanggar dengan perbuatan. Fama hadzal iman alladzi da'aitum wa ma hadzal din, apakah ini keimanan yang kalian serukan dan ini adalah agama? Bukan demikian agama itu. Fa in kana hadza imanan ala za'mikum, kata Imam Musa'di, jika ini adalah keimanan menurut keyakinan kalian, fa bi'sal iman. Nah, ini penjelasan ayat ini, maka ini sejelek-jelek keimanan. Ad-da'i sahibahu la tughyan, keimanan ini jelek. Kenapa? Karena menyeru pemiliknya, penyeru orang yang beriman dengan keyakinan tersebut kepada pelampauan daripada batasnya, kepada ghulu, kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru bi rusulillah, dan akan menyeru pemiliknya untuk kufur dan ingkar kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa qasratul isyan, dan akan mengajarkan pengikutnya banyak bermaksiat kepada Allah. Wa qad uhida anna al-iman as-sahih, sekarang beliau menjelaskan, telah diketahui, telah ditetapkan keimanan yang benar itu, ya'muru sahibuhu bikulli khairin, ketika benar-benar mereka beriman, ini akan memerintahkan orang yang beriman tadi kepada setiap kebaikan. Wa yanhahu an kulli syarr, dan akan melarang dari segala kejelekan. Fa wadha bi hadza kadhibuhum wa tabayyana tanquluhum, maka telah jelas di sini kedustaan mereka, dan telah jelas pula penyelisihan mereka dan pelanggaran mereka. Wallahu taala alam. Sebelumnya mohon dimaafkan karena sudah melampaui waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.